cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Syeda Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila dia marah, Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Syeda Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujungnya kau di samping Rasulullah. Syeda Aisyah, sungguh manis oh sirah kisah cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah. Rasul sayang kasih rasul cintamu. Rasul cintamu.